Dan kau curi. Ke. Kali ku memandang wajahmu, kau selalu membuatku tersipu malu. Oh, mengapa ku kebuat membisu saat ku memandangmu? Dan aku tak tahu, oh mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Simpan saja di dalam hatimu, dan bawalah kemana kau mau. Curi hatiku, berulang kali ku jatuhkan hati, namun tak ada yang dirimu yang membuat diriku selalu tersipu. Dan aku tak tahu, oh mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Dan kau curi hati dari diriku, dan kau bawa pergi jauh dari diriku, lalu simpan saja dalam hatimu, dan bawalah kemana kau mau. Oh kasihku, kau curi hatiku, bawalah kemanapun kau mau. Oh kasihku, ku milikmu selalu. Dan kau curi hati, dan kau bawa.